Tuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mirsa Akhir TV, dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kami berada di kota Mekah Al-Mukarramah sebagai persiapan untuk menunaikan puncak ibadah haji. Dan alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat, di Mekah masih dalam waktu sore hari, di Indonesia barangkali sudah masuk waktu malam. Tapi cinta kami kepada negeri kita tercinta, Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingatkan dan memberikan respon pada hari ini langsung dari kota Mekah, ingin menyampaikan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Dan alhamdulillah saat ini kami juga didampingi oleh jemaah haji kita yang khusus hadir pada saat ini ingin menyampaikan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, juga dari perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia Bapak Muhammad Makinahari dan dengan Mas Muhil Qayyum, ya insyaallah kita sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa. Berdoa insya Allah di Arafat demi kemakmuran bangsa kita, kemajuan dan memberikan inspirasi pada dunia. Dan insya Allah sekali lagi saya katakan bahwa insya Allah kemajuan dan segala hal yang terkait dengan kebangkitan-kebangkitan yang mulia mudah-mudahan akan tumbuh dari Indonesia. Amin. Dengan semangat kita memperbaiki bangsa supaya menjadi lebih baik di masa depan. Baik, Mas Maki, ada yang mau disampaikan? Kami di tanah, kami di tanah suci Mekah ini menyampaikan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Insyaallah kita semua WNI dimanapun berada, walaupun jauh di tanah air, hati kita tetap cinta Indonesia. Insyaallah kita akan melakukan yang terbaik buat Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mas Maki dan Mas Muhlir Qayyim, terima kasih atas kehadiran saat ini. Dan insyaallah kami dari Akhir TV berbahagia, dan diantara wujud kebahagiaan kami, hadiah terindah kami akan berikan bagi seorang anak kecil yang beritanya hari ini sampai kepada kami, dia memanjat tiang bendera dengan mempertaruhkan berbagai resiko. Ananda berasal dari Atambua. Saya Adi Hidayat ingin menyampaikan pada Adinda, jika nanti sepulang dari haji, saya akan mengundang khusus Adinda. Dan insya Allah sebagai cinta pada bangsa, cinta pada Adinda, kami hadiahkan beasiswa pendidikan sebesar 25 juta rupiah yang mudah-mudahan bisa digunakan untuk perkembangan pendidikan Adinda ke depan. Adi Hidayat, Akhir TV, dengan teman-teman dari Mekah, mendoakan yang terbaik untuk bangsa. Dirgahayu Indonesia ke-73. Merdeka, takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.